Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin ucapkan jazakumullahu khairan atas kesabaran antum untuk terus mengikuti kajian ini sampai berakhir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amal saleh. Pada pertemuan pertama tadi, kita sampai dengan penyebutan prinsip yang kedua dari prinsip dakwah salafiyah, yaitu bersungguh-sungguh menerapkan Islam dalam bentuk amalan. Dalam uraian selanjutnya terhadap prinsip ini, Syekh Abdul Salam rahimahullahu taala mengatakan, "Falau anna syababana waffaqahumullahu taala qamu bihadzal asli haqqal qiyam, lasalimu minal wuqu'i fi katsirin minal umuri allati laysat min khasa'isihim." Seandainya para pemuda kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka semua, mereka mengamalkan prinsip ini dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka akan selamat dari terjerumus ke dalam banyak perkara yang sesungguhnya bukan bidang mereka. Artinya, kalau para pemuda perhatian terhadap ilmunya bagus dan kesungguhan mengamalkan ilmunya juga baik, maka semangat yang mereka miliki tidak akan mendahului ilmunya. Semangat yang mereka miliki tidak akan mendahului ilmunya. Karena memang para pemuda adalah golongan yang punya semangat dan ghirah yang cukup besar untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Namun, jika tanpa ada bimbingan, maka mereka akan salah langkah. Karena itu Syekh mengingatkan bahwa para pemuda, kalau seandainya mereka melakukan atau mengamalkan prinsip ini dengan baik, niscaya mereka akan selamat dari banyak perkara yang sesungguhnya bukan bidang mereka. Wal istighalu biha mudhi'atun lil waqti, yang mana menyibukkan diri dengan perkara yang sesungguhnya bukan bidangnya adalah mudhi'atun lil waqti, menyia-nyiakan waktu. Waktu yang dimiliki oleh para pemuda itu akan hilang begitu saja seandainya mereka sibuk dalam perkara yang bukan bidang mereka. Seandainya mereka sibuk dalam perkara yang di luar kemampuan dan tanggung jawab mereka. Dan pemuda, kalau waktunya hilang secara sia-sia, maka ini tanda kebinasaan mereka. Ini tanda kebinasaan mereka. Kal ishtighali bitatabbu'is siyasiyat, seperti menyibukkan diri dengan mengikuti masalah-masalah politik. Masalah-masalah politik adalah masalah-masalah yang bukan bidangnya para pemuda di dalamnya. Wa kad'awati ila tafakkuri fiha ila jami'in nas wa nahwi dzalika, dan mengajak seluruh manusia untuk memikirkannya dan semisal perkara-perkara tersebut. Qala fa hadhihi al-umur wa amsaluha laysat ila talibil ilmi. Perkara-perkara yang seperti ini dan semisalnya bukanlah tanggung jawab penuntut ilmu. Bukan tanggung jawab penuntut ilmu. Masalah-masalah politik, ya. Memikirkan urusan-urusan politik, ini bukan tanggung jawab para penuntut ilmu. Dan para pemuda pun, ya, Bukan tanggung jawab mereka. Mereka tidak perlu menghabiskan waktunya untuk memikirkan urusan-urusan politik. Ada hal yang jauh lebih bermanfaat bagi mereka daripada mengikuti urusan-urusan politik. Seandainya para pemuda sibuk ya, waktunya untuk mengikuti urusan-urusan politik, maka mereka akan menjadi para pemuda yang tidak berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara. Ya. Qala wa inna ma hiya min ikhtisasi bulatil amri aw man yunibunahu. Wa inna ma hiya min ikhtisasi bulatil amri aw man yunibunahu. Sesungguhnya perkara-perkara yang terkait dengan masalah politik, ya, perkembangan dalam negeri, situasi negara, itu merupakan murni tanggung jawabnya waliul amr. Aw man yunibunahu, atau yang menjadi wakilnya. Dalam hal ini adalah para ulama. Dalam hal ini adalah para ulama. Walamma iqtahamuha fi'amun minas syabab wa nazzalu anfusahum manzilata waliyil amri fiha kana jahluhum wa dhahara inhirafuhum wa kharaja baladuhum fi hadhihi alqadaya. Ketika ada sekelompok para pemuda yang melibatkan dirinya dalam urusan-urusan politik dan memposisikan dirinya seperti waliyul amr, maka sungguh ini merupakan bukti kebodohan mereka. Ini bukti kebodohan mereka. Karena semangat saja tidak cukup untuk mengatur urusan yang besar. Wa dhahara inhirafuhum, dan disinilah nampak penyimpangan mereka. Sungguh sayang ya, kalau para pemuda yang ada, para pemuda yang tidak mempunyai bekal ilmu agama yang cukup. Sementara kekuatan umat, ya, kekuatan umat, kekuatan bangsa dan negara itu ada di pundaknya para pemuda. Dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyinggung para pemuda, ya, menyinggung para pemuda. Bahkan di dalam ayat di Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung soal pemuda. Ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap para pemuda itu begitu tinggi. Begitu besar, maka kita harus menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa dan negara. Setelah menjadi pemuda yang kuat dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qala li'annahum innama ya'tamiduna 'ala qisasatil jara'idil ajnabiyyati wal idhi'atil kafirah. Nampak kebodohan para pemuda dan penyimpangannya karena innama ya'tamiduna 'ala qisasatil jara'idil ajnabiyyah. Karena mereka menyandarkan dirinya kepada wartawan-wartawan koran yang asing, wal idhi'atil kafirah, dan siaran-siaran orang-orang kafir. Mau tidak mau, tuntutan. Kalau orang sudah sibuk dalam urusan politik, maka akan selalu bergelut dengan segala macam berita. Berita dalam negeri maupun berita luar negeri, wartawan dalam negeri maupun wartawan luar negeri, dan akan sibuk mengikuti siaran-siarannya orang kafir, mengikuti perkembangan-perkembangan politik. Ini mau tidak mau konsekuensinya kalau ada orang yang apa sibuk dalam urusan apa politik. Fayathiquna biha, sehingga dengan itu mereka para pemuda akhirnya akan memberikan kepercayaan kepada wartawan-wartawan asing dan siaran-siaran orang kafir. Yang lebih mengenaskan kalau seandainya wartawan-wartawan asing atau siaran-siaran kafir itu bercerita tentang Islam dan kaum muslim, kemudian dipercaya begitu saja, diikuti berita-beritanya. Nah, wala haula wala quwata illa billah. وَيَبْنُونَ أَحْكَامَهُمْ عَلَيْهَا. Ini juga akan membuat mereka memutuskan urusan-urusannya atau hukum-hukumnya atas dasar koran-koran asing dan siaran-siaran orang kafir tadi. Kama huwa alwaqi'u fi harbil khalij, seperti yang pernah terjadi pada waktu perang Teluk. Banyak pemuda yang terpengaruh dengan situasi dan kondisi pada saat itu, sehingga mereka banyak meninggalkan majelis ilmu. Mereka sibuk di depan televisi mengikuti setiap perkembangan yang ada. Nah, dan ini sekali lagi mudhi'atun liwaqtihim, menghabiskan waktu mereka untuk sesuatu yang sia-sia. Qala fa inna ba'dahum i'tamada 'ala mithli hadhihi al-qissasat wa 'ala mithli hadhihi al-'ida'at fanakabu al-muslimin wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'ba wa farraqu shamlahum wa mazzaqu kalimatahum allati kanat mujtami'ah. Sesungguhnya sebagian dari para pemuda ada yang memang betul-betul bersandar kepada wartawan-wartawan asing dan kepada siaran-siaran orang kafir. Fanakabu al-muslimin, sehingga dengan itu mereka malah membuat lemahnya kaum muslimin. Wa adkhalu fi qulubihimur ru'd, dan secara tidak langsung memasukkan ketakutan dalam hati kaum muslimin. Kalau para pemudanya sudah lemah, maka kaum muslimin pada umumnya akan ikut lemah. Karena kekuatan umat itu ada di pundak para pemuda. Bagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji pemuda kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemuda-pemuda yang kuat imannya. Pemuda-pemuda yang lurus akidahnya. Karena mereka lah yang akan menyelamatkan bangsa dan negara. Mereka lah yang akan membuat agama Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi kuat. Para pejuang-pejuang di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ikut berperang dengan Nabi, rata-rata para pemuda semuanya. Usia-usianya muda. Qala wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'ba wa farraqu syamlahum. Mereka, para pemuda, membuat kesatuan kaum muslimin tercerai-berai. Wamazzaqu kalimatahum, dan persatuannya pun akan tercabik-cabik. Allati kanat mujtami'ah, yang padahal sebelumnya bersatu. Qala wa hadzal i'timadu 'alal qissasat wa 'alal idha'at al-ajnabiyyah huwa ghayatu ma 'indahum mimma yusammunahu bi usulil fikhil waqi'. Bersandar kepada wartawan-wartawan dan siaran-siaran asing, huwa ghayatu ma 'indahum ma yusammunahu bi usuli fikhil waqi', adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sebagian orang yang biasa diistilahkan dengan fikhul waqi', memahami kondisi realita yang ada. Nah, seperti kelompok-kelompok Ikhwanul Muflisin, kemudian para pengikutnya Muhammad Surur, Zainal Abidin, para pengikutnya Sururiyun, Rojaiyun, maka jangan heran kalau sebagian dari kalangan mereka atau bahkan semuanya mulai berbicara dan melibatkan diri dalam urusan-urusan apa? Politik. Dalam urusan-urusan politik. Kita tidak perlu heran, karena memang pendahulu-pendahulunya pun selalu berbicara soal apa? Fikhul waqi. Nah, fikhul waqi ini adalah penyakit yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, menghancurkan mental para pemuda. Banyak para pemuda kaum muslimin yang mentalnya kalahan, tidak memiliki mental pejuang, serba ketakutan. Semakin sering para pemuda mendengar berita-berita perkembangan soal kehebatan orang-orang kafir, soal ini, soal itu, maka akan semakin lemah mentalnya. Mental para pemuda akan kuat ketika dididik dengan akidah yang benar. Lihat bagaimana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas. Soal apa? Soal akidah, soal tauhid. Bukan soal perkembangan zaman. Bukan soal politik, Bukan soal ekonomi, tapi soal apa? Soal tauhid, soal akidah. Karena itu adalah pondasi yang sangat mendasar yang akan membentuk kepribadian seseorang. Ketika dari awalnya sudah dididik dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang kuat. Mungkin antum semua sudah hafal bagaimana nasihat-nasihat, pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajid tujaha. Wahai gulam, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Di antaranya ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya Allah akan senantiasa ada dekat denganmu. Kalau engkau minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan-pesan moral, pesan-pesan akidah. Ya. Ini untuk membentuk sebuah kepribadian. Ya. Karakter yang pemberani. Ya. Yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya semua orang bersekutu untuk mencelakakanmu, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Begitupun sebaliknya, kalau semua orang bersekutu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Ya. Siapapun yang dididik dengan pendidikan yang seperti ini, maka dia akan punya mental yang kuat, mental baja untuk menghadapi kehidupan dan mengarungi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Ya. Karena karakter dari kehidupan dunia ini adalah sulit, bukan hal yang mudah. Sulit bukan hal yang mudah. Maka butuh mental. Para pemuda mentalnya harus diasah. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Kalau tidak, maka para pemuda akan menjadi golongan yang paling terlemah. Padahal bagi manusia, masa muda itu adalah masa yang paling kuat. Karena masa yang pertama adalah masa yang lemah. Masa yang lemah. Ketika sampai di masa muda, maka inilah masa yang paling kuat. Dan setelah itu akan kembali kepada masa yang lemah. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh para pemuda itu adalah kekuatan yang diapit oleh dua kelemahan. Lemah di waktu kecil dan lemah di masa tua. Maka pemuda adalah kesempatan yang tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Dalam hidup kita, masa muda adalah masa yang hanya satu kali datang ke kita. Maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Syekh sampai memberikan jaminan, kalau seandainya para pemuda, ya, mereka mengamalkan prinsip ini dengan baik, niscaya mereka akan selamat. Niscaya mereka akan selamat. Dari perkara-perkara yang sebetulnya tidak perlu bagi mereka. Sekarang ini kebanyakannya para pemuda itu kan sok pede, sok tampil percaya diri. Ya. Sok paling dalam hal segala-galanya. Paling ini, paling itu, paling ini, paling depan. Sehingga akalnya atau kepalanya jauh lebih besar daripada akalnya. Ini repot kalau kepalanya lebih besar daripada akalnya. Mestinya para pemuda itu adalah para pemuda yang akalnya jauh lebih besar daripada kepalanya. Sehingga mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi umat. Nah. Qala walamma kharaja alaina hadha at-tayyar al-jadid jana 'ala al-ilmi wal 'amal. Ketika muncul pemikiran yang seperti ini, pemikiran yang baru soal fikhul waqi. Jana 'ala al-ilmi wal 'amal, maka ini akan melemahkan ilmu dan amal. Melemahkan ilmu dan amal. Ilmu syar'i akan dipandang sebelah mata. Sedangkan ilmu-ilmu yang menyangkut teknologi, yang menyangkut perkembangan zaman, akan dieluk-elukan. Kalau sudah seperti ini, fantadir as-sa'ah, tinggal menunggu apa? Kehancuran. Ya. Walida, oleh karena itu kata Syekh, fa inna dha'fa fil ilmi wal amal yabdu jaliyan fi syababil ummah. Kelemahan ilmu dan amal nampak jelas fi syababil ummah, pada para pemuda. Fa anta tara syababa fi kil waqi la yaltazimuna ahkam asy-syar'i fi katsirin min al-qadaya al-'azimah. Engkau bisa lihat, engkau bisa lihat bagaimana para pemuda yang sibuk dengan fikhul waqi, la yaltazimuna ahkam asy-syar'i, mereka tidak betul-betul berpegang dengan hukum-hukum syar'i dalam banyak persoalan, bahkan dalam persoalan-persoalan yang besar kebanyakannya mengikuti teori-teori orang-orang kafir. Kebanyakannya lebih menuruti berita-berita yang didapatnya dari siaran-siaran orang-orang kafir. Nah, fal wajibu ala syababina an yattaqullah fi anfusihim. Maka yang wajib bagi para pemuda, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yashtaghilu anfusahum bima ya'udu 'alaihim bil fa'idah al-'azimah fid din wa ad-dunya, dan hendaknya mereka menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang faidahnya itu akan kembali kepada mereka, baik dalam urusan din maupun dalam urusan dunia. Nah, ammal istighalu bima la fa'idata fihi wa iqhamul insan nafsahu fi ma laysa min ikhtisasihi fa hadha wabaluhu kabirun wa yafutu 'alal insani min al ajri wal khairi asyai'a al katsir. Adapun menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, seseorang melibatkan dirinya dalam perkara yang bukan bidangnya, maka ini adalah kerusakan yang besar. Ini adalah kerusakan yang besar dan akan membuat seseorang kehilangan pahala dan kehilangan banyak nilai-nilai kebaikan. Ya. Karena tidak ada kebaikan illa fil ilmi wal amal, kecuali dalam ilmu dan dalam amal. Ya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Ini sudah janji Allah. Orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang yufaqqihu fid din, diberi pemahaman, difaqihkan dalam urusan agamanya. Fala khaira illa fil ilmi wal amal. Maka tidak ada kebaikan kecuali dalam ilmu dan amal. Ya. Para pemuda harus bangkit semangatnya untuk menyongsong ilmu dan semangat untuk giat beramal. Nah, akan takut orang-orang kafir, ya. Akan takut musuh-musuh Islam kalau melihat para pemuda kaum musliminnya seperti itu keadaannya. Qala fa'ala syabab an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim. Sekali lagi, bagi para pemuda hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'malu bima 'alimu minal ilmi hatta yafuzu dinan wa dunya. Dan hendaknya mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui, hatta yafuzu dinan wa dunya, sehingga mereka akan mendapatkan kemenangan, keselamatan di dunia, dalam urusan dunia dan juga dalam urusan apa? Din. Ini akhir dari uraian prinsip kedua. Berikutnya kita akan masuk ke prinsip yang ketiga dari prinsip dakwah salafiyah. Al-aslu al-thalithu ad-da'watu ila Allah Ta'ala 'ala basiratin. Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah 'ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu. Dakwah Ahlus Sunnah memiliki ahdaf, memiliki tujuan yang jelas. Apa itu? Di antaranya adalah mencerdaskan umat dalam urusan apa? Din. Dalam urusan agama. Sehingga mereka bisa beramal di atas ilmu yang benar. Ini salah satu hadf, salah satu tujuan dakwah salafiyah. Mencerdaskan umat Mungkin kalau bahasa sekarang mencerdaskan bangsa, ya, mencerdaskan bangsa atau mencerdaskan umat, ya, dalam urusan agamanya. Nah, ini tujuan dari dakwah salafiyah. Kalau ingin mendapatkan kekayaan dan keuntungan dunia, maka tidak akan pernah ada dalam dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah tujuannya bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, bukan. Dakwah salafiyah tujuannya adalah untuk menebar ilmu syar'i, mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, sehingga manusia dalam keadaan terbimbing, setiap tindak tanduknya dalam keadaan terbimbing dengan ilmu. Kembali kepada usul al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Kembali kepada prinsip firman Allah, i'lam fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, qala asy-syekh berkata, idza mannallahu sallallahu mannallahu subhanahu wa ta'ala 'alal muslimi bil 'ilmi wal 'amal fa'alayhi an yubadira ila isali hadzal khair lin nas an tariqi da'watihim wa nushihim wa irsyadihim. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada seorang muslim, ya, berupa ilmu dan amal, maka hendaknya ia bersegera untuk menyampaikan kebaikan ini kepada seluruh manusia melalui jalan dakwah, nasihat dan arahan. Dakwah, nasihat dan arahan. Maka dalam dakwah salafiyah, dakwah itu adalah cinta. Dakwah itu adalah cinta. Dakwah itu adalah jalan hidup. Dakwah adalah jalan hidup. Dakwah itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menebar kebaikan. Dan menebar kebaikan adalah salah satu ciri dari ghuraba, orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba li ghuraba, beruntung orang-orang yang ghuraba. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang konsisten memperbaiki keadaan dan berada di atas kebaikan ketika banyak orang dalam keadaan rusak. Ya. Tuba lil ghuraba. Fa inna hadha huwa amalul anbiya. Kata Syekh, ini adalah amalannya para anbiya. Amalannya para anbiya, amalannya orang-orang yang mulia. Ya. Sesuatu itu akan menjadi mulia dan besar nilainya ketika diamalkan oleh orang-orang yang mulia dan besar kedudukannya. Tinggi kedudukannya. Ya. Para anbiya bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sepakat melakukan satu amalan, maka amalan ini bukan amalan yang biasa, tapi amalan yang tinggi nilainya, amalan yang besar. Dakwah adalah amalannya para anbiya. Yaqulullahu ta'ala an nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan oleh wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak semua manusia ke jalan Allah 'ala basiratin, di atas basirah. Mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah, bukan di atas sebuah organisasi. Maaf, bukan di atas sebuah organisasi, bukan di atas hizbiyah, bukan, ya, bukan di atas sebuah jamaah, ya, yang terorganisir, bukan, tapi di atas apa? Basirah, di atas ilmu. Maka dalam dakwah salafiyah itu tidak ada pimpinan pusat, pimpinan cabang, ranting, nggak ada. Kita tidak akan pernah menemukan ada plang besar di pinggir jalan, ya. Pimpinan pusat dakwah salafiyah, tidak ada. Paling banter apa? Paling banter tempat kumpul. Antum baca depan ada tulisan tempat apa? Kumpul-kumpul. Saya tadi lewat sedikit ke situ kok apa ngelirik ke sebelah sini ada tulisan itu, dikirain apa? Rupanya tulisan tempat kumpul-kumpul, kalau enggak salah itu tulisannya ya. Itu betul. Atau enggak baca malah? Subhanallah, berapa kali antum ke sini enggak pernah baca? Berarti Masya Allah, fokusnya fokus ke masjid berarti kan? Nah, tidak fikul waki. Nah, jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak manusia di atas basirah. Bukan di atas sebuah organisasi. Sehingga enggak ada yang disebut dengan kartu anggota. Enggak ada yang disebut dengan kartu anggota. Enggak ada ketika ada seorang yang ingin ikut talim harus lapor dulu ke sana kemari segala macam prosedur. Enggak. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak manusia di atas ilmu. Ya. Di atas ilmu. Sehingga yang jadi perhatian utama mereka adalah bagaimana bisa menyampaikan dakwah ya, kebaikan kepada umat. Kadang-kadang tempat pun tidak terlalu diperdulikan. Ya. Dimanapun majelis taklim bisa jalan. Ya. Bahkan banyak masjid yang bukan majelis taklimnya yang tidak kuat, tapi masjidnya yang tidak kuat. Ya kan? Kalau majelis taklimnya terus, mau 10, mau 5, mau 4 orang yang hadir terus. Ya. Kalau masjidnya banyak yang tidak kuat. Akhirnya apa? Dipersilakan untuk pindah ke masjid yang lain. Ya kan? Sudah lama di masjid itu, persilakan pindah untuk menggunakan masjid yang lain. Kalau taklimnya insya Allah konsisten, istiqomah. Ini salah satu ciri bahwa dakwah salafiyah yang diutamakan oleh mereka adalah bagaimana tersampainya kebaikan, tersampainya ilmu kepada manusia. Tidak ada keinginan-keinginan yang lain, tidak ada tujuan-tujuan yang lain yang sifatnya duniawi. La abadan, sama sekali. Kalau seandainya tujuan dari dakwah salafiyah ini keuntungan dunia, mungkin sampai sekarang tidak akan pernah ada yang namanya dakwah salafiyah. Ya. Kenapa? Karena hanyut bersama dengan dunia. Dai-dai ahlu sunnah wal jamaah itu adalah dai-dai yang lebih mementingkan bagaimana supaya ilmu itu sampai kepada umat. Bukan mementingkan dirinya sendiri. Abadan, sama sekali tidak. Mereka mengerti bahwa dirham adalah penyakit agama. Sedangkan mereka, dai-dai ini adalah obatnya, ya, obat agama atau dokter agama. Nah, kalau seandainya dokternya lebih suka kepada penyakit, nanti siapa yang akan mengobati? Ya kan? Ad-dirhamu da'uddin. Dirham itu adalah da'uddin, penyakit agama. Wadai tabibuddin, sedangkan dai itu dokter agama. Ya. Kalau si dokter lebih suka kepada penyakit, nanti siapa lagi yang akan mengobati? Nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilatad dai ilaihi ala ghairihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat kedudukan seorang dai, penyeru, ya, ke jalan Allah ala ghairihi, di atas yang lainnya. Faqala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang da'a ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal saleh, lalu dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah bagian dari kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Identitas keislaman kita tidak boleh ditutup-tutupi. Identitas kesalafian kita tidak boleh ditutup-tutupi. Identitas keahlus sunnah wal jamaahan kita tidak perlu ditutup-tutupi. Fashhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah kaum muslimin, sehingga tidak perlu malu untuk menampakkan atribut keislaman. Tidak perlu malu untuk menampakkan atribut, kalau memang itu dibilang atribut, kesunahan. Bersemangat untuk terus menampakkan sunnah. menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala amma an thawabihi wa ajrihi fa huwa adhimun li'azami 'amalihi. Adapun terkait dengan pahalanya, terkait dengan balasannya, maka ini jelas sangat besar sekali. Ya, li'azami 'amalihi au li'azami 'amalihi, karena disesuaikan dengan besarnya amalan dakwah itu. Fa inna da'iyata ila Allah subhanahu wa ta'ala lahu mithlu ajri man tabi'ahu fil khair min ghairi an yunqas min ujurihim syai'a. Nah, sesungguhnya ad-da'i ila Allah, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengikutinya dalam hal kebaikan, tanpa dikurangi sedikit pun pahala-pahalanya. Nah, jadi keutamaannya sangat besar, ya, amalannya sendiri, jenis amalannya besar, keutamaannya besar, pahalanya besar, dilakukan oleh orang-orang yang besar. Ya. Waqad jaa'a fi haditsi Ali radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ada hadis yang datang dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, engkau atau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik bagimu, min humrin na'am, ya, daripada unta merah. Nah, daripada harta yang paling berharga sekalipun. Nah, karena itu salafiyun ahlus sunnah wal jamaah menjadikan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan mereka adalah dakwah. Adalah apa? Dakwah. Ya. Dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, ala basiratin. Qala wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah an yulimma bi jami'il ahkam asy-syar'iyyati. Hal yang sepantasnya atau sepatutnya untuk kita untuk diketahui di sini, ya. Hal yang sangat pantas untuk diketahui di sini adalah bahwa sesungguhnya tidak disyaratkan bagi orang yang menjadi da'i ilallah, penyeru manusia ke jalan Allah, an yulimma bi jami'il ahkam asy-syar'iyyah, memiliki kemampuan, ya, meliputi seluruh hukum-hukum syar'i. Jadi tidak harus sempurna pengetahuannya terhadap hukum-hukum syar'i. Ya. Walakinnal wajib 'alaihi an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi, akan tetapi yang wajib baginya adalah mengetahui setiap apa yang didakwahkannya. Itu aja. Ya, itu saja. Kalau kita punya sesuatu dari ilmu din, punya dalilnya dari kitab dan sunnah, sampaikan. Tidak perlu menunggu sampai kita menjadi ulama terlebih dahulu. Kapan umat akan pintar? Ya. Kenapa kamu tidak berdakwah? Kenapa kamu tidak mengajak orang lain kepada kebaikan? Nanti saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Ya. Ada seseorang yang perlu dinasehati, dibiarkan. Kenapa? Aduh, bukan ustaz. Tunggu ustaz, telepon dulu ustaz. Ustaz, tolong ini ada orang yang butuh nasihat. Ya subhanallah, tidak begitu. Kalau antum punya sedikit ilmu, bisa menyampaikan nasihat kepada teman, maka lakukan. Lakukan. Yang terpenting adalah apa yang antum sampaikan itu sudah sesuai dengan ilmu yang antum ketahui. Tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambah, tidak juga menguranginya. Ini yang paling wajib. Nah, ay al-qadhiyatu allati yuballighuha ila an-nas yajibu alaihi an yakuna 'aliman biha al-ilm syar'i. Maksudnya adalah perkara yang akan disampaikan kepada manusia, ya. Perkara yang akan disampaikan kepada manusia itu harus diketahui terlebih dahulu ilmunya. Harus diketahui terlebih dahulu ilmunya. Kalau kita ditanya tentang satu perkara kita belum tahu ilmunya, jangan memberanikan diri untuk menjawabnya. Adapun kalau kemudian ditanya oleh seseorang tentang satu masalah dan kita sudah tahu ilmunya, kita tahu dalilnya, maka wajib bagi kita untuk menyampaikannya. Tidak perlu menunggu ustaz. Ya. Walidzalika yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi ingat, yang harus digarisbawahi adalah ayat yang akan disampaikan itu sudah diketahui apanya, ilmunya. Perkara-perkara yang akan disampaikan menyangkut urusan agama itu betul-betul sudah diketahui ilmunya. Tidak sembarangan. Nah. Qala fa idza 'arafa al-muslimu ayatan wa fahima ma'nahu an tariqil ulama wal mufassirin aw 'arafa haditsan kadzalika min ahadits rasulina sallallahu alaihi wasallam aw 'alima hukman min al-ahkam asy-syar'iyyah kadzalika an tariqil ulama aw an tariqi mu'allafati ahli al-ilmi ballaghahu li ghairihi minan nas walau lam yakun 'aliman bi ghairi dhalikal hukmi awil hadis awil ayah. Maka apabila seorang muslim sudah mengetahui satu ayat, memahami maknanya melalui keterangan para ulama ya dan ahli-ahli tafsir, atau mengetahui satu hadis dari hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau mengetahui satu hukum dari hukum-hukum syar'i melalui uraiannya para ulama, atau melalui karya-karya ahlul ilmi, maka hendaknya dia menyampaikannya kepada yang lainnya. Ya. Antum sudah tahu tata cara wudu yang baik, ajarkan kepada yang lain. Begini wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah tahu tata cara sholat yang baik yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan kepada yang lain. Begini cara sholat sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau lam yakun aliman, walaupun bukan sebagai seorang alim, walaupun bukan sebagai seorang alim, sekalipun hanya tahu hadis itu saja ataupun ayat itu saja, nggak masalah. Ya, yang terpenting tadi sudah diketahui ilmunya melalui penjelasan-penjelasan para ulama. Jadi inti yang disampaikan pada prinsip yang ketiga ini adalah bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang memiliki semangat untuk menebar ilmu syar'i, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Nah, mengajak semua manusia untuk memiliki ya, nilai-nilai ilmiah, memiliki nilai-nilai ilmiah. Nah. Yaqulu Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Qasim rahimahullahu taala fi hasyiyatihi li kitab at-tauhid, wala budda lid-da'wati ila Allah min syartain. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Qasim dalam catatan footnote-nya terhadap kitab Tauhid, kata beliau, wala budda lid-da'wati ila Allah min syartain. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu harus terpenuhi dua syarat di dalamnya, yaitu antakuna khalisatan liwajhillah, harus atas dasar ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada tujuan-tujuan yang lain, tapi betul-betul ketika mengajak manusia ke jalan Allah, yang diharapkan di balik ajakannya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang sangat penting sekali. Karena berapa banyak dai yang gagal dalam dakwahnya hanya karena syarat ini tidak terpenuhi. Ya. Hanya karena syarat ini tidak terpenuhi. Banyak dai ilallah yang gagal dalam dakwahnya, tidak barokah dalam dakwahnya, karena tidak ikhlas. Bahkan tidak sedikit yang mundur dari jalan dakwah karena tidak terpenuhi padanya syarat ini. Mundur dari jalan dakwah karena tidak ada keikhlasan. Kemudian wa antakuna wafqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan antakuna wafqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dakwah itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyepakati sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Wa an yakuna ad-da'i 'arifan bima yad'u ilaihi, serta seorang dai hendaknya 'arifan bima yad'u ilaihi, dalam keadaan tahu tentang perkara-perkara yang didakwahkannya, tahu tentang perkara-perkara yang didakwahkannya. Fa in akhalla bil awwali kana musyrikan, kalau seandainya terpenuhi syarat yang pertama kana musyrikan, maka dia masuk dalam kategori musyrik. Ya, melakukan sesuatu dari jenis ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Entah itu musyriknya dengan kesyirikan yang kecil atau musyrik dengan kesyirikan yang besar, sesuai dengan kondisinya. Yang pasti kalau tidak ada keikhlasan, pasti apa? Musyrik. Imma musyrik dengan kesyirikan yang kecil atau musyrik dengan kesyirikan yang besar. Nah, wa in akhalla bitsani, dan kalau seandainya tidak terpenuhi syarat yang kedua, apa itu? Menyepakati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana mubtadi'an, maka dia akan menjadi seorang mubtadi. Entah itu mubtadi yang tahapannya masih sebatas mengamalkan suatu kebid'ahan, atau mubtadi yang tahapannya sudah sampai kepada ahli, yang tahapannya sudah sampai kepada ahli. Nah, intikalamuhu rahimahullah, selesai perkataan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Nah, وانطلاقاً من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية. Syekh Abdul Salam kemudian menambahkan, bertolak dari syarat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh tadi, ya, sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Qasim, yaitu apa? Harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kami katakan inna wasail ad-da'wah ilallah tauqifiyah. Sesungguhnya wasilah-wasilah dakwah mengajak umat ke jalan Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Ya, sesuatu yang ada aturan mainnya. Sesuatu yang ada aturan mainnya. Tauqifi. Apa aturan mainnya? Al-kitab, sunnah. Ya, kitab dan sunnah. Nah, seseorang tidak boleh memulai dakwahnya dengan cara-cara yang diinginkannya tanpa ada keterangan atau contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang tidak boleh sembarangan memulai dakwahnya dengan apa saja. Karena dakwah yang dimulai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah apa? Dakwah tauhid. Mengajak umat kepada tauhid. Terlepas dari istilah sebagian orang bahwa kesyirikan yang terjadi zaman sekarang beda dengan kesyirikan yang terjadi pada zaman dulu. Kalau dulu kesyirikannya penyembahan terhadap berhala, kalau sekarang kesyirikannya kesyirikan politik, terlepas dari itu tetap ya, Yang bisa menyelesaikannya hanya apa? Tauhid. Hanya tauhid. Itu yang bisa menyelesaikan. Mau syirik politik, mau syirik apapun, yang bisa menyelesaikannya adalah tauhid. Tauhid ini solusi untuk berbagai macam permasalahan. Jangan dikira. Ya. Jangan sampai terbayang di benak antum bahwa ketika belajar tauhid itu hanya soal bagaimana kita beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkan peribadatan kita kepada selain Allah. Tidak. Dalam aplikasinya lebih luas daripada itu. Karena dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada sesuatu yang harus kita tetapkan dan ada sesuatu yang harus kita tiadakan. Dalam kehidupan sehari-hari pun sama begitu. Ada yang harus kita ambil, ada yang harus kita tinggalkan. Ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita tinggalkan. Ya. Jadi luas sebenarnya. Bukan hanya sebatas ritual ibadah, ya, dalam paham kebanyakan orang. Tidak. Tapi meluas. Mencangkup berbagai macam aspek. Mencangkup berbagai macam hal, ya, dalam kehidupan yang kita jalani di dunia. Semuanya tidak bisa lepas dari tauhid. Karena itu kita lahir ke dunia dengan tauhid, meninggalkan dunia pun harus dengan apa? Tauhid, kalau kita ingin selamat, ya kan? Lahir ke dunia dengan tauhid. Maka meninggalkan dunia juga dengan tauhid. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Al-Quran pun sama, di depan, di belakang, di tengah, awalan wa akhiran, di akhir, di depan, semuanya berisi apa? Tauhid. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan Al-Quran kulluhu tauhid. Quran itu semuanya soal apa? Tauhid. Ya. Maka dakwah harus dimulai dengan apa? Tauhid. Ya, dengan tauhid. Nah. La yustahdatsu fiha syai'un lam yakun 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang memunculkan perkara yang baru dalam hal apapun. Lam yakun 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Jangan sampai kita terkena subhat. Sampai kapan dakwah kepada tauhid? Sampai kapan dakwah kepada umat ini sekarang sudah ketinggalan jauh dalam banyak hal dari orang-orang kafir. Sementara kalian sibuk berdakwah kepada tauhid. Ini syubhat yang menyesatkan. Ya. Syubhat yang menyesatkan. Apa peran antum dalam Islam, dalam dakwah? Lihat, saudara-saudara kita dibantai, ya, di tempat ini, di tempat itu, sementara kalian sibuk dakwah kepada tauhid. Ya. Ini syubhat yang menyesatkan. Kalau kita ingin membangun sesuatu, maka yang perlu kita kuatkan kira-kira apanya? Bangunan yang di atasnya atau pondasinya? Pondasinya. Sehebat apapun bangunan itu, kalau pondasinya rapuh, maka enggak akan bisa berdiri tegak. Ya. Kenapa? Di banyak tempat kaum muslimin, ya. Di banyak tempat kenapa kaum muslimin kondisinya lemah, mudah diperdaya oleh orang-orang kafir? Salah satu jawabannya adalah karena tauhidnya yang tidak kuat. Karena tauhidnya yang tidak kuat. Ya. Itu. Kalau seandainya tauhid mereka kuat, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Nah, ولذلك اشتد نكير السلف على اهل السمع الذي كان يفعله الصوفيه. Oleh karena itu sangat keras sekali pengingkaran para salaf terhadap orang-orang yang sibuk, ya, dengan nyanyian-nyanyian, ya. Alladzi kana yaf'aluhu sufiyah, yang biasa dilakukan oleh kaum sufi. Entah itu nyanyian dalam bentuk apalah, ya. Al-muhim, antum tahu sendiri bagaimana kebiasaan mereka. Orang-orang yang suka berdendang, suka mendendangkan, sampai Al-Quran didendangkan, doa-doa, hadis-hadis Rasul didendangkan, dinyanyikan, dilagukan. Walau kana hadza sima mujarradan anil alatil muharramah, walaupun terbebas atau tidak diiringi dengan apa? Alat-alat yang diharamkan, yaitu musik. Walaupun tidak diiringi musik, sekedar mendendangkan saja, ini sudah jadi masalah. Kalau yang didendangkan itu apa? Al-Quran. Apalagi kalau mengikuti nada-nada lagu. Ada lagu tertentu, ya. Kemudian Al-Quran dibaca sesuai dengan nadanya. Doa dibaca sesuai dengan nadanya, mengikuti nadanya. Ya. Alasannya apa? Dakwah. Supaya apa? Supaya umat itu senang. Supaya mudah menghafal. Menghafal apa? Menghafal ayat. Supaya umat mau bersolawat. Subhanallah. Kam muridan lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada kebaikan itu. Kenapa? Caranya yang salah. Caranya yang salah. Ka'alatil lahwi wa nahwiha, seperti alat-alat yang melalaikan dan semisalnya. Alat-alat yang melalaikan adalah alat-alat musik. Walau kana hadha sima nafi'an litalyinil qulub li'annahu lam ya'ti lahu syahidun bil kitab wala fis sunnah wala fi fi'li salafil ummah radhiyallahu ta'ala anhum. Walaupun menganggap bahwa membaca sesuatu dari kitabullah atau dari hadis Rasulullah SAW dengan cara didendangkan ini adalah bermanfaat untuk melunakkan hati. Mungkin ada sebagian orang, aduh kalau dengan salawat yang seperti ini, apalagi kalau nadanya seperti lagu Fulani misalnya, maka hati ini terasa lunak sekali. Jadi ingat sama Allah. Jadi takut dari ancaman neraka. Subhanallah. Ya. Walaupun dianggap seperti itu, maka ini sebuah kemungkaran. Ini sebuah kejelekan. Kenapa? Tidak pernah ada pendukungnya dari kitab dan sunnah. Enggak pernah ada di kalangan para salaf yang melakukannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semuanya. Nah. Baik. Nampaknya waktu sudah habis. Insyaallah sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita semuanya tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan yang baik untuk kemudian menjadi para pengikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.